Kemudian pada bab yang kedua kita membahas tentang perkara taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam bab yang ketiga ini kita masih membahas tentang amalan hati, yaitu as-sabr, kesabaran. Ini amalan-amalan hati yang penting, keikhlasan. Kita sudah sepakat semuanya bahwa ini adalah sesuatu yang sangat penting, karena ini menyangkut ibadah kita. Apakah kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pahala ataukah tidak? Kemudian perkara taubat. Ini juga sesuatu yang sangat penting. Di mana kita semua mengetahui diri-diri kita sebagai seorang manusia tidak akan lepas dari dosa. Dan sudah sepantasnya untuk selalu introspeksi diri dan bertaubat dari segala macam dosa yang kita lakukan. Dan kesabaran yang menjadi topik dari bab ketiga ini juga sangat penting, karena dunia ini adalah tempat yang penuh dengan cobaan, penuh dengan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melihat kejujuran keimanan seseorang, apakah benar-benar seorang jujur dalam imannya kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Maka kesabaran ini sangat penting, karena dalam keseharian kita atau dalam kehidupan kita mesti ada saja perkara-perkara yang kemudian terasa berat bagi diri kita. Ketika terjadi musibah, ketika terjadi peristiwa yang menyempitkan dada kita, apakah kita bisa bersabar? Apakah kita tetap bisa melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat seperti itu atau tidak? Itu membutuhkan kesabaran, Maka insyaallah akan kita bahas tentang kesabaran ini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab ini. Misalnya Al-Imam An-Nawawi menyebutkan babus sabar, bab tentang kesabaran. Sebelum masuk ke dalam pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di sini, maka ada bagusnya kita menjelaskan tentang sabar itu sendiri secara agak terperinci sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang pengertian sabar, jenis-jenis kesabaran, kemudian derajat-derajat manusia posisi-posisi manusia ketika menghadapi musibah. Ini disebut oleh Syekh Al-Utsaimin. Ada baiknya kita baca supaya kita tahu tentang perkara tersebut sehingga kita bisa amalkan. Yang pertama, makna dari sabar itu. Sabar dalam bahasa Arab itu as-sabr, artinya pada asalnya itu al-habs. Al-habs itu apa? Menahan. Sabar itu artinya menahan. Dan secara syariat ternyata tidak terlepas dari makna bahasa tersebut yaitu menahan. Jadi secara syariat kesabaran adalah habsun nafsi an salatati umur. Menahan jiwa kita dari tiga perkara. Menahan jiwa kita dari tiga perkara. Perkara yang pertama yaitu di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersabar menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, membutuhkan kesabaran. Perkara yang kedua, kesabaran dari menjalankan keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala. Harus sabar ketika ada godaan berupa keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang ketiga yaitu kesabaran ketika menghadapi takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkan. Takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang membuat dada kita sempit, membuat kita sakit, sakit hati. Nah, maka ini perlu dihadapi dengan rasa sabar. Jadi ternyata ada tiga perkara yang kita harus bersabar padanya. Yang pertama adalah kesabaran di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya ketaatan itu sifat dasarnya ada unsur berat pada diri-diri manusia. Pada jiwa-jiwa manusia itu mesti ada rasa berat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ mesti ada pengorbanan. Baik itu pengorbanannya berupa pengorbanan waktu, pengorbanan harta, atau pengorbanan secara fisik. Seperti ibadah haji misalnya, yang dikorbankan adalah waktunya, yang dikorbankan adalah hartanya, yang dikorbankan adalah tenaganya. Dan juga dikorbankan pada ibadah haji tersebut, yang awalnya dia dekat dengan keluarganya, dia harus jauh dari keluarganya untuk melakukan ketaatan tersebut selama beberapa saat lamanya. Maka ini membutuhkan kesabaran untuk melakukan ibadah haji atau untuk melakukan sholat sekalipun. Sholat berjamaah itu membutuhkan kesabaran. Bagi orang yang sudah terbiasa, ya alhamdulillah itu akan menjadi ringan baginya. Dia bersabar untuk melakukan hal tersebut. Bandingkan dengan orang-orang yang belum biasa, betapa beratnya untuk melangkahkan kaki menuju masjid 5 kali sehari. 5 kali saja. Bukan 50 kali, bukan 100 kali, 5 kali saja itu sudah sangat berat. Itu sudah sangat berat. Nah, maka itu membutuhkan kesabaran. Untuk berpuasa pun membutuhkan kesabaran, apalagi puasa sunnah ya. Yang orang-orang lain tidak berpuasa, ini harus berpuasa sendiri, melihat temannya minum, melihat temannya makan, ini membutuhkan kesabaran. Jadi, yang namanya ketaatan itu mesti ada rasa berat di dalam hati. Nah, ada rasa berat dari sisi memang membutuhkan pengorbanan baik itu secara badannya capek, dan lain sebagainya, atau secara hartanya harus dikeluarkan untuk zakat, untuk haji, untuk kurban misalnya, ataupun secara waktu, pikiran dan yang lain sebagainya. Maka membutuhkan kesabaran di sini. Ada pun perkara yang kedua yang tadi kita sebutkan, yaitu bersabar dari keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menjadi sifat dasar dari keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang diinginkan oleh jiwa, diinginkan oleh hawa nafsu seseorang. Berbeda dengan ketaatan tadi, ketaatan itu berat sekali. Ya. Diberat-beratkan oleh syaitan, ya, dari tabiat hawa nafsu sendiri itu sudah berat, apalagi dihembus-hembuskan oleh syaitan, tinggalkan ketaatan tersebut, tidak berguna bagimu, memberatkan bagimu, kamu akan capek dan yang lain sebagainya. dan sebaliknya keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala memang sesuatu yang disenangi oleh jiwa, ya. Disenangi oleh tabiat manusia sebagai orang atau seorang manusia yang memiliki syahwat, memiliki keinginan-keinginan. Ditambah lagi dibiasakan oleh syaitan, bahwasanya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang mendatangkan kesenangan, mendatangkan kelezatan di dalam perbuatan-perbuatan haram tersebut. Jadi dalam hal ini, perkara yang kedua ini, kesabaran dalam keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala, maka musuh kita dua. Hawa nafsu kita sendiri, nah, yang hawa nafsu itu sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahim rabbi." Sungguhnya jiwa itu, hawa nafsu itu sungguh selalu mengajak kepada keburukan, memerintahkan kepada keburukan, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia dapat menundukkan hawa nafsunya tersebut sehingga dia lebih mencintai hal-hal yang berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan membenci keburukan-keburukan. Kemudian musuh yang kedua adalah syaitan. Musuh yang kedua adalah syaitan yang menghias-hiasi perbuatan haram tersebut dengan berbagai macam hiasan, dengan berbagai macam busukan, rayuan, bisikan syaitan, sehingga mengajak atau menjadikan seorang hamba condong kepada perbuatan haram tersebut. Maka dia harus bersabar. Ini senjatanya bagi dia untuk menghadapi hawa nafsunya sendiri dan juga menghadapi syaitan. Dia harus bersabar. Dia harus mengetahui bahwasanya ini memang syariat Allah Subhanahu wa taala, dia harus menjauhinya. Dan ya tadi, senjatanya adalah sabar. Kalau mempergunakan sabar, dia akan bisa menetapi syariat Allah Subhanahu wa taala dan tidak melanggar syariat tersebut pada saat dirinya, jiwanya tergoda untuk melawan haraman-haraman Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk dua jenis yang pertama ini, terkadang ada orang yang bersabar pada jenis yang pertama. Ibadahnya banyak, sabar dia dalam beribadah, namun tidak sabar dalam hal yang kedua. Ketika jiwanya digoda oleh syaitan untuk terjatuh kepada kemaksiatan, cepat sekali dia terjatuh dan tidak bisa bersabar untuk menghindari keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Namun ada yang sebaliknya juga, yang bersabar pada perkara yang kedua, dia sabar untuk menjauhi keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika untuk berbuat ketaatan-ketaatan, maka dia enggan. Dia tidak bisa bersabar, tidak mau melakukan ketaatan-ketaatan tersebut. Maka yang sebaiknya dilakukan dan sudah sepantasnya bagi seorang muslim, yaitu dia bersabar pada dua perkara tersebut tanpa terkecuali. Itu yang harus kita raih, itu yang menjadi target kita dengan membahas bab kesabaran ini. Dan tentu saja masih ada perkara yang ketiga yang kita sebutkan, yaitu kesabaran dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkan. Karena takdir Allah Subhanahu wa taala itu ada yang kemudian berupa kenikmatan yang membuat kita senang, membuat kita gembira. Ada juga yang kemudian sebaliknya justru membuat kita sakit, membuat kita sempit, membuat kita merasakan perkara yang tidak enak, perasaan yang tidak enak. Nah, dan dua takdir Allah Subhanahu wa taala tersebut ternyata membutuhkan ibadah. Ya, mengharuskan adanya suatu ibadah. Takdir Allah Subhanahu wa taala yang berupa kenikmatan, berupa suatu yang mengenakan, itu membutuhkan syukur. Itu membutuhkan syukur. Nanti mungkin ada babnya sendiri dalam kitab ini tentang rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur ini adalah suatu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus diterapkan oleh seorang hamba ketika mendapatkan kebaikan, ketika mendapatkan kenikmatan. Adapun takdir Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkan, maka itu kemudian harus dihadapi dengan kesabaran. Bisa jadi dia diberikan pujian berupa rasa sakit pada badannya, atau bisa jadi dia diberikan ujian berupa hilangnya hartanya. Hartanya terbakar misalnya, atau dicuri oleh orang lain, atau kemudian usahanya bangkrut misalnya. Itu semua adalah ujian. Bisa jadi dia diuji dari sisi keluarganya, dari sisi istrinya yang tidak taat kepada dirinya, atau dari sisi anak-anak yang durhaka kepadanya. Itulah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dia juga diberikan ujian berupa atau dari sisi masyarakatnya, mengucilkannya misalnya tanpa sebab, atau karena dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan masyarakatnya adalah masyarakat yang tidak baik, dia dikucilkan, diganggu. Maka dia harus bersabar dalam hal tersebut selama dia memang berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia yakin dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jenis-jenis ujian tersebut sangat banyak. Semuanya membutuhkan kesabaran. Semuanya membutuhkan kesabaran. Maka ini menunjukkan sangat pentingnya perkara kesabaran. Betapa pentingnya kita untuk mempelajari kesabaran tersebut, mempelajari faedah-faedah, atau mempelajari keutamaan-keutamaan yang akan didapatkan oleh orang yang bersabar, mengetahui pahala-pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, balasan-balasan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bersabar, ya dengan hal tersebut kita lebih mudah untuk menerapkan kesabaran tersebut dalam ketiga perkara yang akan kita atau yang sudah kita sebutkan, terkandung dalam kesabaran tersebut. Kemudian di sini Al-Alamah Al-Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan tentang empat keadaan manusia ketika tertimpa musibah. Jika tertimpa musibah, tidak semuanya ternyata bisa bersabar. Ada empat keadaan. Yang pertama adalah mengeluh. Mengeluh dan kemudian tidak sabar, murka atas musibah tersebut, atas takdir Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ini keadaan manusia yang pertama. Kemudian keadaan yang kedua yaitu orang yang mampu untuk bersabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala berupa musibah tadi. Keadaan yang ketiga lebih tinggi lagi daripada bersabar. Bersabar ini wajib. Bersabar bagi setiap orang yang tertimpa musibah ini wajib. Adapun perkara yang ketiga ini lebih tinggi daripada sabar, dan ini adalah sesuatu yang disunnahkan. Ini adalah sesuatu yang dihasung di dalam syariat, yaitu dia ridha. Ridha atas takdir Allah Subhanahu wa taala berupa musibah tersebut. Dan ternyata ada keadaan yang keempat, dan ini lebih tinggi lagi, yang membuktikan betapa jujurnya keimanan seorang, yaitu justru dia bersyukur atas terjadinya musibah tadi. Kok bisa? Nanti kita jelaskan ya. Nanti kita jelaskan satu persatu tentang keadaan-keadaan tersebut. Adapun keadaan yang pertama, yaitu orang yang ketika tertimpa musibah kesal, kemudian marah, murka. Bisa jadi dengan hatinya, atau dengan lisannya, atau dengan anggota badannya. Maka rasa tidak senang tadi terhadap musibah tadi dengan hati itu adalah sesuatu yang ma'ruf ya, sesuatu yang ma'ruf. Itu bahwasanya dia merasa di dalam hatinya bahwasanya kenapa kok saya yang ditimpa musibah ini? Kenapa kok kemudian saya yang kemudian merasakan perasaan-perasaan yang tidak enak ini, merasakan musibah-musibah yang begitu besar ini, kenapa kok tidak yang lainnya? Itu berarti dia tidak ridha kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ridha dan bahkan kesal atas apa yang menimpanya. Padahal semua itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam suatu ayat, tidaklah menimpa suatu musibah pun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan takdir Allah, Allah yang mentakdirkannya, kemudian Allah Subhanahu wa taala yang menjadikannya supaya terjadi. Allah yang menetapkannya dan kemudian mewujudkannya di dunia ini supaya terjadi. Maka itu semua dengan takdir Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang kesal, tidak boleh seorang kemudian tidak ridha, tidak atau merasa marah atas takdir Allah Subhanahu wa taala tersebut. Adapun dengan lisan, bisa jadi dia kemudian berkeluh kesah dan mengatakan celaka, saya tidak sungguh saya adalah orang yang benar-benar tidak beruntung. Betapa kesialan saya ini begitu besar dan lain sebagainya. Berkeluh kesah dengan lisannya. Apalagi sampai dalam taraf berteriak-teriak misalnya karena saking tidak sabarnya dengan musibah yang menimpanya. Ada orang-orang yang seperti itu, tidak sabar kemudian dia berteriak-teriak seperti orang yang stres, seperti orang yang tertekan karena musibah yang menimpanya. Maka ini sebagai suatu bentuk contoh orang yang pertama, orang yang dalam keadaan pertama tidak sabar dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, marah murka dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Adapun dengan anggota badan, maka bisa jadi orang yang tidak sabar tadi, orang yang marah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, itu kemudian melakukan hal-hal yang diharamkan. Yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga di peringatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti orang yang kemudian ketika tertimpa musibah memukul-mukul dirinya sendiri. Ada orang yang seperti itu. Ya, memukul-mukul dirinya sendiri saking tidak sabarnya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Atau kemudian membentur-benturkan kepalanya misalnya. Atau kemudian waliyadzubillah sampai membunuh dirinya. Ada yang seperti itu. Ini adalah suatu bentuk tidak sabaran, kemurkaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemurkaan kepada takdir Allah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Marah dia bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan atas dirinya yang seperti itu. Ya. Ada juga yang kemudian kalau tertimpa musibah, nah maka dia menghancurkan atau melakukan kerusakan di rumahnya, perabot-perabot yang ada. Dia lempar ke sana kemari. Maka ini juga sebagai bentuk ketidaksabaran dia, dan inilah contoh-contoh perbuatan yang menunjukkan bahwasanya dia termasuk golongan yang pertama, orang yang murka dan tidak ridha, marah kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini sesungguhnya musibahnya menjadi berlipat ganda. Selain musibah yang menimpanya yang membuat dia susah, membuat dia sempit dadanya, kemudian dia mendapatkan musibah yang kedua, yaitu dia mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, melakukan keharaman karena dia tidak sabar. Di dalam hatinya dia merasa tidak pantas untuk mendapatkan musibah tersebut karena dia seorang yang soleh misalnya, selama ini saya beribadah, kenapa kemudian saya yang ditimpa seperti ini. Itu orang yang mabuk-mabukan misalnya, kenapa kok gak ada musibah-musibah yang menimpanya. Ini tidak itu kata takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah suatu dosa. Nah, maka dia harus beristighfar, bertaubat atas hal tersebut. Maka musibahnya menjadi berlipat, menjadi mendapatkan dua musibah. Musibah yang dia dapatkan di dunianya dan kemudian musibah yang berupa dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang apabila dia tidak bertaubat, terjadi Allah Subhanahu wa taala kemudian mengazabnya pada hari kiamat. Kemudian keadaan yang kedua adalah orang yang sabar ketika terjadinya musibah. Dia menahan dirinya, menahan lisannya, menahan hatinya dari kemudian benci terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dari sisi dia merasa bahwa dia bukan orang yang pantas mendapatkan musibah tadi. Marah dari musibah tadi, jadi menghindari hal-hal yang diharamkan tersebut. Ya, baik dengan lisan ataupun dengan hati ataupun dengan anggota badan sebagaimana yang sudah kita sebutkan. Ya. Ya walaupun dia masih merasakan dalam hatinya ada suatu rasa berat, masih terasa dalam hatinya. Ya, dia benci bahwa dia mendapatkan musibah. Ya, tapi dari sisinya adalah takdir Allah, dia menerimanya. Itu orang yang bersabar ya. Jadi bedakan orang yang kemudian tidak senang dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, mengintervensi takdir Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya ya. Dia merasa bahwa dia tidak pantas, kenapa kok kemudian musibah ini yang jatuh kepada diri saya, kenapa tidak ditimpakan kepada yang lainnya. Dengan orang yang kedua, dia merasa dalam hatinya bahwasanya dia benci tertimpa musibah tersebut. Dia benci tertimpa musibah tersebut, merasa berat untuk tertimpa musibah tersebut. Tapi ketika dia tahu bahwasanya itu adalah takdir Allah, dia kemudian tidak merasa bahwasanya itu adalah sesuatu yang salah, tidak merasa bahwasanya itu adalah sesuatu yang kemudian tidak adil. Ya, itu adalah kesabaran. Ini menunjukkan bahwasanya dia adalah orang yang kedua, jenis yang kedua. Walaupun dia tidak suka tentang perkara musibah tadi, tapi dia tetap bersabar dalam hatinya, juga bersabar dengan lisannya, tidak kemudian mengucapkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga kemudian tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anggota badannya. Kemudian keadaan yang kedua, yaitu orang yang, atau keadaan yang ketiga, yaitu orang yang ridha terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia ditimpa musibah, hatinya tetap lapang. Ditimpa musibah atau tidak ditimpa musibah sama saja bagi dia. Ketika menerima kabar bahwa dia tertimpa musibah, ya pulang, anakmu meninggal tadi kecelakaan. Ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi dalam hatinya tetap ridha, kemudian tetap lapang dadanya, tidak tertimpa rasa sulit sedikit pun. Ini ridha. Ini ridha. Perkara yang lebih tinggi. Ditimpa musibah tapi dia ridha. Sabar dan kemudian ridha terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, hatinya tidak merasa rasa sakit sedikit pun. Ya. Tidak merasa benci sedikit pun, tidak merasa berat sedikit pun dengan takdir Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ini namanya ridha kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia ditimpa musibah atau tidak ditimpa musibah sama saja keadaannya, ya. Tetap dalam keadaan berlapang hati ya, hati tidak sempit, tidak merasakan sulit karena musibah tersebut. Ini ridha. Ini adalah tahapan yang mustahab, tahapan yang sunnah saja. Tidak sesuatu, bukanlah sesuatu yang wajib. Berbeda dengan perkara yang kedua tadi, sabar adalah sesuatu yang wajib. Ada ridha adalah sesuatu yang sunnah, dan itu adalah sesuatu yang berat. Ya, sesuatu yang berat. Namun bagi orang-orang yang memang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bisa dia melakukannya. Jangan dikira mustahil. Ada yang bisa melakukannya seperti ini, ridha atas takdir Allah Subhanahu Wa Taala, yang itu menunjukkan kuatnya keimanan seseorang. Kemudian keadaan yang keempat, yang lebih tinggi lagi, yaitu dia bersyukur atas takdir Allah Subhanahu wa taala atasnya, walaupun takdir tersebut adalah takdir yang tidak mengenakan, takdir yang menyakitkan berupa musibah. Bahkan dia berkata ketika tertimpa musibah tersebut sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah. Ini ucapan ketika apa? Bersyukur. Ketika bersyukur, ala kulli hal, dalam setiap keadaan. Dalam keadaan senang bersyukur, dalam keadaan tertimpa musibah bersyukur. Inilah tahapan atau derajat yang tertinggi dari orang-orang yang tertimpa musibah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dia sedang tertimpa musibah. Dan ada suatu kisah yang dihikayatkan dari seorang perempuan yang termasuk orang-orang yang abid, yaitu giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu dia merasakan sakit di salah satu jarinya, mendapatkan musibah di salah satu jarinya. Wallah alam apa yang terjadi pada jarinya, apakah terputus atau yang lainnya, wallahu alam. Maka dia justru bertahbid kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala atas musibah tersebut. Maka orang-orang heran dan bertanya, "Kaifa tahmidinallahu wal usbu qad asabahu ma asabahu?" Bagaimana kamu itu memuji Allah, justru memuji Allah, padahal jarimu itu sudah tertimpa musibah, sudah tertimpa rasa sakit. Sebagaimana kamu lihat, sebagaimana kamu rasakan. Maka dia berkata, inna halawata ajriha antani mararata sabriha. Sesungguhnya rasa manis, rasa lezat dari pahala atas musibah tersebut menjadikan aku lupa dari rasa pahit musibah yang aku dapatkan, atau rasa pahit untuk bersabar atas musibah yang aku dapatkan. Jadi ketika dia tertimpa musibah, ternyata dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia mendapatkan ajar, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas kesabar atas musibah tersebut apabila dia bersabar. Apabila dia bersabar, maka dia bersabar. Setelah dia tahu bahwa dirinya bisa bersabar, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hal tersebut. Maka inilah tahapan yang paling tinggi dari orang-orang yang tertimpa musibah, yaitu orang yang bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam keadaan mendapatkan kenikmatan, tapi terlebih lagi ketika dia mendapatkan musibah, justru dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sesuatu yang paling berat bagi seorang hamba, seorang manusia. Siapa yang bisa melakukannya? Kecuali orang-orang yang memang benar-benar jujur, benar-benar kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar mengingat bahwasanya ketika dia ditimpa musibah tersebut, dia harus bersabar, dan dengan kesabaran tersebut dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pahala yang dia dapatkan. Ya. Berarti dia harus ingat ketika tertimpa musibah tersebut, dia harus ingat bahwasanya dia harus bersabar. Itu satu. Pertama, itu sulit. Mengingat untuk bersabar, tahu bahwasanya dirinya harus bersabar dalam musibah tersebut, itu sudah sangat sulit. Apalagi kemudian ketika setelah dia bersabar, dia harus ingat lagi bahwa dirinya harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan bisa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur. Itu adalah sesuatu yang sulit juga. Itu adalah sesuatu yang sulit juga. Maka ini adalah tahapan yang paling tinggi yang kita sebagai kaum muslimin hendaknya berusaha untuk mencapai tahapan tersebut. Apabila kita sekarang mungkin berada pada tahapan yang pertama, orang yang masih tidak ridho atas takdir Allah Subhanahu wa taala, musibah Allah Subhanahu wa taala, usahakan untuk kita bisa mencapai tahapan yang kedua, bersabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sudah bersabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala, ketika mendapatkan musibah, ketika mendapatkan cobaan, kita memang masih merasa berat dalam hati kita, tapi kemudian kita masih bisa ridho atas takdir Allah Subhanahu wa taala, nah, maka hendaknya kita berusaha untuk mencapai tahapan yang ketiga, yaitu ridho atas takdir Allah Subhanahu wa taala dari sisi dia benar-benar hatinya lapang. Hatinya itu tidak ada rasa berat sedikit pun ketika mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah bisa mencapai tahapan seperti ini, ya bertahap kemudian kita hendaknya memperbarui keimanan kita dan memperkuat keimanan kita sehingga kita bisa mencapai tahapan yang keempat, tahapan yang paling afdol, tahapan yang paling tinggi, yaitu seorang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apabila tertimpa musibah. Ini sedikit pendahuluan dari apa yang akan disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi berupa ayat-ayat Al-Qur'an dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai perkara kesabaran ini. Maka apabila ada yang harus ditanyakan, dipersilakan kepada hadirin untuk menanyakannya. Biasanya kita perlu diterima sesuatu. Ada yang menyebutkan bahwa ini adalah ujian. Ada juga yang menyebutkan ini adalah cobaan. Ini berbeda bedanya di mana? Apa musibah itu diisi sebagai ujian bagi kita? Allah alam, kalau dari sisi maknanya mungkin hampir mirip ya, ujian dan cobaan. Artinya dari sisi ketika turunnya atau seorang ditimpa musibah tersebut, dia sebenarnya sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Teguran. Jadi ada ujian, cobaan, ada teguran. Ada ujian, cobaan, dan teguran. Jadi kalau ujian cobaan kan sama yang coba apa? Teguran. Yang teguran. Ya, ada pun ujian dan cobaan, ya kita sepakat bahwa itu adalah sesuatu yang sama, yaitu apabila dia tertimpa oleh musibah, apakah dia mau bersabar ataukah tidak, apakah dia masih menjalankan kesabaran tersebut dengan menempuh syariat Allah Subhanahu wa taala, tetap di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, atau justru melakukan keharaman-keharaman yang kita sebutkan tadi, ya. Apakah dia mau ridha atau dia mau ataukah dia kemudian marah terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari ujian. Adapun makna dari teguran itu juga dalam syariat bisa jadi yang namanya musibah atau teguran. Ya, jadi ini memang musibah tersebut tidaklah ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dikarenakan perbuatan seorang hamba tadi, ya, berupa pelanggaran terhadap syariat, berupa kemaksiatan, berupa melakukan keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala, maka turun musibah sebagai teguran. Bisa jadi turun musibah sebagai teguran. Nah, karena sesuatu yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dikarenakan perbuatan hamba sendiri. Ya, dalam suatu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fa bima katabat aydin nas wa ya'fu an katsir." Ya. Seperti itu, ada yang mungkin lebih ingat ayatnya? Ada yang apa nih? "Ma asaba min musibatin fa bima katabat aydin nas wa ya'fu an katsir." Maksudnya apa yang menimpa manusia berupa musibah, maka dikarenakan apa yang dilakukan manusia sendiri. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni betapa banyak dari dosa-dosa manusia tersebut, sehingga tidak semua dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia kemudian diturunkan musibah semuanya karena dosa-dosa tersebut. Kalau karena dosa-dosa kita, kita ditimpa musibah, langsung ditimpa musibah, maka kita tidak akan bisa hidup karena dosa kita begitu banyak. Apabila semua dosa tersebut kemudian dibalas di dunia dengan musibah, musibah, musibah, musibah, tidak akan bisa hidup kita. Karena dosa kita terlalu banyak. Wa ya'fu an katsir, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ya'fu an katsir. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni banyak daripada dosa-dosa tersebut. Tidak kemudian ditimpakan musibah karena dosa tadi. Maka bisa jadi, nah ini adalah sesuatu yang istilah yang tepat, itu adalah sebagai suatu teguran. Nah, karena tadi suatu musibah tidaklah turun kecuali karena adanya dosa dari manusia. Nah, dan kemudian musibah tersebut akan diangkat apabila seorang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang mungkin bisa saya sampaikan untuk pertanyaan tersebut. Allah a'lam. Sudah ada pertanyaan yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering mungkin mendengarkan tebarkan salam. Jadi selalu mengucapkan salam sama sesama muslim. Ini kalau orang Jawa itu mungkin kalau salam itu jabat tangan juga itu termasuk salam, Ustaz. Mungkin begitu ya kan? Jabat tangan, salaman sebenarnya itu orang Jawa, Ustaz. Itu istilah salam hal kita ya, istilah ya, kita ya. Artinya mungkin sama gitu ya. Ya. Nah, saya tanyakan ini, kadang-kadang saudara kita itu habis sholat ini biar kesalahan kayaknya ada yang menggabungkan itu ya. Maksudnya itu gimana hukumnya? Assalamualaikum, sudah salaman itu. Karena kayaknya mau loncat aja ke belakang dia sudah kesalahan. Karena aktor dia itu mungkin ada di gimana itu Ustaz? Nah. Yang katanya yang pertama. Makasih. Jadi memang istilah yang kita ketahui dalam bahasa kita, salaman yaitu bersalaman berjabat tangan, itu adalah istilah kita, ya. Kalau memang berjabat tangan itu adalah sesuatu yang disyariatkan di dalam agama Islam, dan yang paling pertama kemudian membawa adab yang mulia ini adalah orang Yaman ketika itu, mereka yang memperkenalkan dalam Islam ini adab berjabat tangan, dan ini diakui dalam Islam. Ya. Tapi kemudian kalau istilah salam sendiri dalam syariat, ya, tidak ada kemudian dalam syariat dikatakan salam itu berjabat tangan. Kalau berjabat tangan dalam istilah syariat atau istilah agama itu musafa, dalam bahasa Arabnya musafa, berjabat tangan. Nah, maka di sini dibedakan antara Assalam dan al-musafahah. Assalam dan al-musafahah. Salam itu ucapan yang ma'ruf. Assalamualaikum ini minimalnya, atau assalamualaikum warahmatullah, ini derajat yang lebih tinggi lagi. Kemudian yang lebih lengkap dan lebih banyak pahalanya, 30 pahalanya itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun mengenai salam tadi yang dilakukan ketika sholat, maka adalah salam yang secara syar'i tadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salamnya. Ya, ini yang dimaksud dengan salam. Ya, adapun berjabat tangan, yaitu adalah sesuatu yang Allah alam, bukan termasuk dari salam tersebut. Bukan termasuk dari salam tersebut. Salam ke kanan, dalam salaman ke kanan, salaman ke kiri, itu tidak termasuk dalam yang disyaratkan dalam sholat berupa salam ke kanan dan ke kiri. Ya, karena salam yang dimaksud di dalam syariat sholat tersebut adalah mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Adapun al-musafahah, wallahu a'lam, tidak ada syariatnya, tidak ada kemudian bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian ketika seorang selesai dari sholat melakukan al-musafahah. Adapun al-musafahah itu dilakukan ketika bertemu dengan kawan yang sesama muslim, saudara yang sesama muslim, itu yang ada hadits dari Rasulullah SAW sepanjang yang saya ketahui. Allah alam. Mungkin ada maksudnya tidak berdosa itu mota. Maksudnya apa berdosa kalau waktu salaman, waktu sholat terus kita jabatan sama berjabat tangan? Iya kok. Nah, karena Allah alam ya Pak, karena dari tuntunan Rasulullah ketika setelah selesai salam, setelah selesai salam ada tuntunan-tuntunannya secara runtut, secara lurus tentang zikir-zikir yang disebutkan, yaitu setelah selesai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka dalam hadis disebutkan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan apa, astagfirullah astagfirullah astagfirullah wa antasalam wa antasalam tabaraka rabbana ya dzal jalali wal ikram, dan tidak disebutkan bahwasanya beliau melakukan al-musafahah. Itu saja yang bisa saya jawab karena tidak disebutkan dalam hadis, tidak disebutkan dalam suatu bimbingan dari ulama bahwasanya yang dilakukan adalah al-musafah, tapi yang dilakukan setelah salat adalah zikir. Adapun al-musafah boleh dilakukan, artinya bisa dilakukan setelah selesai zikir. Hendaknya kita mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah salat berzikir lebih dahulu. Nah, kemudian setelah selesai zikir boleh kita melakukan syarat yang lain, yaitu al-musafah, bersalaman dengan teman-teman saudara-saudara kita sama muslim setelah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana itulah yang kemudian dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai salam berzikir lebih dahulu, kemudian melakukan hal-hal yang lain. Allah, itu yang bisa saya jawab. Mungkin mudah-mudahan bisa diterima, atau ada mungkin yang masih ingin berdiskusi maka bisa diskusikan setelah selesainya kajian kita ini. Allah akan bersuara. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.